Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أتقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله عزاني الله وإياكم الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis min majalis al-ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai tambahan amal kesalehan, amalan ibadah kita. Kita niatkan ikhlas mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menambah pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pula tambahan ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita pegangi menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani bidin azani Allah iyakum. Pada pertemuan kita sebelumnya telah kita bahas tentang babul adzan, kitabus shalah dari kitab Bulughul Maram. Kita telah selesaikan beberapa permasalahan sebagai mukaddimah. Kita sekarang masuk pada hadis pertama pada babul adzan, yaitu hadis ke-171 dari kitab Bulughul Maram. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala an Abdillah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana na'imun rajulun faqala taqul Allahu Akbar Allahu Akbar wa dzakar al-adhan bitarbi'i takbiri bi ghairi tarji' wal iqamatu furada illa qad qamatish shalah qala falamma asbahtu ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqun. Al hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. وزاد أحمد في آخره قصة قال بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. Dari Abdullah ibn Zaid bin Abdi Rabbi radhiyallahu anhu beliau berkata taqabi wa ana na'imun rajulun, ada seseorang mengelilingi diriku dalam keadaan aku tidur. Beliau bermimpi ada orang yang mengelilingi beliau. Faqal, kemudian beliau mengatakan, takul, hendaknya engkau mengatakan. Ini beliau ringkas, akan kita sebutkan nanti mimpi beliau dengan riwayat yang lain yang lengkap. Engkau mengatakan, beliau membawakan syahid, yaitu lafaz adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, fadzakara adzan. Kemudian beliau menyebutkan lafaz adzan. Bitarbi'i takbir bi ghairi tarjih. Dengan 4 kali lafaz takbir, 4 kali lafaz takbir di awal itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali lagi. Berarti 4. Bi ghairi tarjih, tanpa tarjih. Nanti akan kita sebutkan tarjih tanpa pengulangan pada kalimat syahadat. Nah, karena nanti akan datang riwayat yang lain bahwasannya ada juga datang tuntunan ada sebuah riwayat dengan tarjih mengulang syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu diulang dengan dibaca pelan dulu ya, tanpa dikeraskan. Baru setelah itu diulang lagi asyhadu an la ilaha illallah dengan suara keras. Itu namanya tarjih, pengulangan. Sedangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Amri Rabbih ini, lafaz-lafaz adzan yang beliau dapatkan dalam mimpi tersebut ini tanpa tarjih, tanpa pengulangan kalimat syahadat. Wal iqamatu wal iqamata furada, dan engkau mengatakan untuk iqamah itu furada, ganjil satu-satu. Nah, ganjil satu-satu. Illa qad qamatish shalah, kecuali lafaz qad qamatish shalah berarti 2 kali, tidak satu. Qala, beliau mengatakan, falamma asbahtu, maka ketika pagi hari, ataitu Rasulullah SAW, aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW menyatakan, innaha la ru'ya haqqun, sungguhnya ini mimpi adalah benar. Sungguhnya ini adalah mimpi yang benar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Dan hadisnya Iman kesimpulannya adalah hasan. Hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan. Kemudian beliau menambahkan wa zada Ahmad fi akhir kisah. Imam Ahmad dalam riwayatnya ada tambahan di akhir kisah. Akhir kisah yakni kisah mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi fi adzanil fajar, pada adzan salat fajar, salat subuh, ada tambahan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Namun riwayat Imam Ahmad ini tentang kisah ini ya, nanti pembahasan as-salatu khairum minan naum tersendiri. Karena itu adalah sahih dalam riwayat yang lain. Namun pada riwayat ini, yaitu tambahan yang ada dalam riwayat Imam Ahmad di akhir kisah mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi, ini adalah tambahan yang lemah. Tambahan yang lemah. Nah, kemudian kita sebutkan 3 hadis setelahnya pula yang berkaitan. Wal ibni Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala, dan pada riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, minas sunnati idza qala al muadzin fil fajri, termasuk sunnah apabila seorang muadzin mengatakan pada waktu fajar, ini adzan subuh, hayya 'alal falah, qala as-salatu khairum minan naum. Setelah hayya 'alal falah, kemudian mencium as-salatu khairum minan naum. Riwayat ini adalah sahih. Riwayat ini adalah sahih. dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Zaimah dengan sanad yang sahih. Juga dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, dengan menyebutkan pengulangan as-salatu khairu minan naum dua kali. Nah, ini riwayat yang sahih penyebutan adzan salatul fajr dengan as-salatu khairu minan naum. Adapun riwayat yang tadi yang akhir kisah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yang diriwayatkan Imam Ahmad, itu adalah riwayatnya lemah. Hadis setelahnya, wa an Abi Mahdurah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahul adzan fa dzakara fihi tarjih akhrajahu Muslimun walakin dzakara takbira fi awwalihi marratain faqat wa ra'a khamsah fa dzakaruhu murabba'an. Dari Abi Mahdurah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau adzan. Rasulullah sallallahu mengajarkan kepada Abi Mahdurah adzan. Maka beliau menyebutkan pada adzan tersebut at-tarji. Kalau dalam riwayat Abdullah bin Zaid tadi disebutkan biduni tarji. Tanpa tarji, tanpa pengulangan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tanpa diulang. Maksudnya dibaca dua-dua. Ya, ini maksudnya tanpa pengulangan tadi dengan kaifiah dibaca lirih dulu pelan tidak suara keras baru diulang lagi asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga kalau semua tarji total semuanya ada 8. Ya kan? Nah, ada 8. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah itu sudah 2. Kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali sudah 4. Ketika tarji itu ada pengulangan lagi 4 kali lagi. Sehingga ada 8 lafaz kalau ada tarji. Nah, dalam hadis Abil Mahdurah ini ya ini disebutkan fadzakara fi tarji. Beliau menyebutkan padanya ada tarji. Akhrajahu Muslim, ini hadis dikeluarkan Imam Muslim nomor hadis 379. Walakin dzakara takbir, namun beliau menyebutkan takbir fi awalihi di awalnya marrataini faqat, 2 kali saja. Yani Allahu Akbar Allahu Akbar 2 kali saja. Ya, baru setelah itu syahadu la ilaha illallah. Adapun di hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi itu 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 takbir, 4 kali. Nah, dalam riwayat Abil Mahdurah yang dikeluarkan Imam Muslim, penyebutan takbir di awalnya marrataini faqat. Nah, marrataini faqat. Wa rawahul khamsah juga diriwayatkan hadis ini oleh Khamsah 5, yaitu Ashabus Sunan yang 4 ditambah Imam Ahmad. Fadzakaruhu murabba'an. Semuanya riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh Khamsah itu menyebutkan 4 kali takbir di awal itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali, tambah Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali takbir. 6. Satu lagi hadis karena masih berkaitan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ayyasfa'al adzan wa yutiral iqamah illa al iqamah yakni qawluhu qad qamatis salah. Muttafaqun alaih wa lam yadhkur Muslimul al istisna. Walinasai amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Bilal diperintahkan ayas fa'al adhan untuk menggenapkan adhan 2 kali 2 kali, kecuali takbir 4 kali. Wa yutira liqamah, dan mengganjilkan qomat. Ganjilnya adalah 1 saja. 1. Wa yutir al-iqamah, mengganjilkan iqamah illal iqamah, kecuali iqamah sendiri. Kecuali lafaz iqamahnya sendiri, yakni maksudnya qaulahu, ucapan beliau qad qamatis shalah, diulang dua kali. Yang lain ganjil. Nah, separuhnya adat. Ganjil maksudnya separuhnya adat. Seperti kalau takbirnya 4 kali di awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti qomatnya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, ya hayyalal falah, baru qad qamatis shalahnya 2 kali. Naam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam hadis nomor 605, Imam Muslim 378. Kecuali Imam Muslim tidak menyebutkan istisna, tidak menyebutkan illal iqamah, lafaz illanya. Dikeluarkan Imam Nasa'i dengan lafaz amaron nabiyyu bilal. Nabi SAW memerintahkan Bilal. 6. Dengan sanad yang sahih dikeluarkan Imam Nasa'i pula. Baik, kita baca 4 hadis ini ikhwan jazakumullah, dan akan kita bahas yaitu apa yang kita bisa ambil faedah dari tuntunan kaifiyah tata cara adzan. Hadis-hadis ini menyebutkan tentang kaifiyat adzan, tata cara adzan, lafadz-lafadznya. Lafadz-lafadznya. Sebelum kita memasuki permasalahan-permasalahan berkaitan dengan ini, saya akan sebutkan beberapa riwayat tentang kisah mimpinya Abdullah ibn Zaid ibn Abdirrabbih radhiyallahu anhu dengan riwayat yang lengkap. Nah, riwayat yang lengkap. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan lafaz Khani bijan sirmullah, ihtaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lissalah kaifa yajma'un nasalaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan perkara salat, sehingga beliau pun berpikir bagaimana bisa mengumpulkan manusia supaya bisa mendatangi salat. Faqila lahu, maka ada yang berpendapat. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW minta pendapat, mengumpulkan para sahabat minta pendapat. Dalam riwayat yang lain akan datang. Maka ada yang berpendapat, insif rayatan inda huduri salah, fa idza ra'auha adana ba'duhum ba'dho, falam yujibu dali. Ada yang berpendapat, pancangkan saja bendera. Ya, pancangkan tinggi-tinggi bendera. Ketika datang waktu salat, sehingga ketika orang-orang melihat ada bendera, sebagian pun menghabarkan, memberitahu yang lain waktunya salat. Nah, namun pendapat ini tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian riwayat mengatakan fadzukira lahu al-qun'u, yakni as-sambur, wa qala az-ziyad samburul yahud. Kemudian disebutkan kepada beliau Rasulullah SAW, yakni pakai kuno atau sambur. Sambur, yakni trompet. Nah, seperti trompetnya Yahudi. Falam yujibu dalik wa qala huwa min amril yahud. Pendapat ini juga tidak disenangi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ini ada perbuatannya Yahudi, menyerupai perbuatan Yahudi. Qala fadzukira lahu annakus, faqala huwa min amrin nasara. Kemudian ada yang berpendapat kepada beliau menyebutkan pakai nakus, lonceng. Pakai lonceng. Maka juga tidak diserang oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, huwa min amrin nasara. Itu perbuatannya orang Nasara. Kemudian fansarafa Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Ketika itu belum ada disepakati. Selesai, pergilah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Wa huwa muhtammun li hammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia pergi sangat juga peduli, perhatian dengan apa yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk bisa hadir sholat. Nah, fa'uriyal adzan fi manamihi. Fa'uriyal adzan fi manamihi. Maka beliau pun diperlihatkan azan pada mimpi beliau. Ya, ini mimpinya Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi. Dinampakkan bagaimana azan. Beliau bermimpi. Qala faghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu faqala lahu ya Rasulullah inni labaina na'imin wa yaqdan id atani atin fa aranil adzan. Kemudian di pagi harinya dia pun mendatangi Rasulullah SAW, menghabarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku antara tertidur dan antara sadar. Sesungguhnya datang kepadaku seseorang yang menampakkan kepadaku adzan. Menampakkan kepadaku adzan. Qala wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qad ra'ahu qabla dzalik fa katama 20 yawman. Dan sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah bermimpi yang demikian, namun beliau tidak mengkhabarkan, beliau sembunyikan sampai 20 hari sebelumnya. Qala summa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu ma mana'aka an tukhbirani. Kemudian baru ketika Abdullah bin Zaid bermimpi, maka Umar juga mengkhabarkan bahwasanya dia pernah bermimpi yang demikian. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang menghalangi dirimu untuk engkau khabarkan kepada kami, wahai Umar? Faqala, maka Umar mengatakan, sabaqani Abdullah bin Zaid fastah, yaitu sudah mendahului, menghabarkan sebelumku, yaitu Abdullah bin Zaid. Sementara aku malu untuk mengatakannya. Faqala Rasulullah SAW, ya Bilal, kum fangdur ma ya'muruka bi Abdullah bin Zaid faf'alhu. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal, berdirilah, perhatikanlah apa yang diperintahkan oleh Abdullah bin Zaid, maka lakukanlah. Qala fa'adana Bilal, maka Bilal pun adzan. Qala Abu Bisr, fa'abarani Abu Umar annal ansar tasumu anna Abdullah bin Zaid laula annahu kana yawma idzin maridun la ja'alahu Rasulullah SAW mu'adzina. Kata orang-orang Ansar, tak, mereka menduga sekiranya Abdullah bin Zaid waktu itu tidak sakit, tentu Rasulullah SAW akan menjadikan dia sebagai muadzin. Nah, ini penilaiannya orang-orang Ansar. Nah, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mendiktekan adzan, biar yang adzan adalah Bilal. Yang adzan Bilal, kata Rasulullah SAW, fa'inahu anda sautan minka, karena dia suaranya lebih lantang dibandingkan engkau. Nah, ikhwan wa jemaah, ini sebagian riwayat. Dalam riwayat Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, disebutkan lafaz adzan itu lengkap. Disebutkan lafaz adzan itu lengkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, lengkap ikhwanul jazakumullah, tanpa yakni tarjih, tanpa tarjih, sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bi ghairi tarjih, tanpa tarjih. Nah, demikian. Jadi ada kisah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, dimintai pendapat bagaimana ini ya, untuk bisa mengumpulkan manusia sholat. Maka demikianlah Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbih bermimpi, yang kemudian paginya dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata Umar juga menyatakan, aku juga bermimpi yang demikian. Nah, dan mimpi tersebut dibenarkan sehingga Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk azan yang didiktekan oleh Abdullah bin Zaid untuk ditirukan oleh Bilal. Ikhwan fillah jazakumullah, dari hadis-hadis ini permasalahan yang akan kita bahas pertama adalah adat kalimatul azan. Jumlah kalimat azan itu berapa? Jumlahnya. Yang ini termasuk kaifiyah. Pembahasan kaifiyatul adhan, tata cara adhan, berapa jumlah kalimatnya. Nah, di sana ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ikhwan, adalah sebanyak 15 kalimat. 15 kalimat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi yang kita baca tadi, hadisnya hasan, yang dilakukan oleh Bilal azan tersebut. 15 kalimat itu tanpa tarjih, tanpa tarjih. Nah, kita lihat, kita hitung. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah 4. Ya. Kemudian bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sudah 2, berarti 6. Ya kan? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 2 lagi berarti sudah 8. Ya. Hayalah sholah 2 kali sudah 10. Hayalah falah 2 kali sudah 12. Allahu Akbar 2 kali 14. Tambah la ilaha illallah 15. Dan ini yang mayoritas dikerjakan oleh kaum muslimin yang kita dengar sehari-hari. Nanti bahasanya salat ukhrawi, subuh, nunggu subuh dulu. Kita baru isya. Sabar dulu ya. Nah, 15 kalimat. Ini berdasarkan hadis siapa? Abdullah bin Zaid. Yang beliau mimpi, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk adzan dengan adzan tersebut. Nah, ada mitarji. Ini adalah ikhwan pendapat Imam Ahmad Ishaq Ibn Rahuya, Imam Ats-Tsauri. Nah, pendapat yang kedua sebanyak 19 kalimat. 19 kalimat. Sembilan belas kalimat itu adalah sama dengan yang pertama, 15 yang pertama kan, 15 ditambah tarjih, pengulangan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 4 dengan cara ikhwan, pertama 4 ini dua kalimat syahadat masing-masingnya dua kali, jumlahnya empat tadi, itu dibaca pelan, tidak keras, ya, pelan, biasa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pelan. Kemudian selesai syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah selesai empat, diulang lagi. Jadi asyhadu an la ilallah baru dengan suara keras. Paham ini? Tata caranya pelan dulu baru keras. Berarti dari 15 yang seperti pendapat pertama ditambah 4 lagi. Ya, 4 lagi sehingga menjadi berapa? 19 kalimat. Nah, ini hadisnya juga sahih berdasarkan hadis Abil Mahdurah. Hadis siapa? Abil Mahdurah yang dikeluarkan Imam Muslim, juga Ashabus Sunan dan juga Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i dan sebagian para ulama. Nah, Pendapat yang ketiga 17 kalimat. 17 kalimat. 17 kalimat itu bedanya ya dengan yang kedua, dengan yang kedua. Kedua berapa totalnya tadi? 19. Yakni takbirnya itu di awal dua kali. Bukan empat kalimat, tapi dua kalimat saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja. Ini berdasarkan hadis juga, hadis Abil Mahdurah dikeluarkan Imam Muslim yang dengan lafaz naam walakin dzakara takbir fi awalihi marratain faqat. Namun beliau menyebutkan takbir di awalnya cuma dua kali. Dua kali itu maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu. Dua kalimat, dua kali. Nah, kalau yang kedua tadi, bahkan juga yang pertama semuanya berapa? Empat kali, empat kalimat. Nah, empat kalimat. Ini pendapat yang ketiga, 17 juga. Karena cuma dua kali. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik. Namun pendapat yang ketiga ini ikhwan jazakumullah, pendapat yang ketiga ini nah adalah tidak kuat. Tidak kuat. Lu kan hadisnya riwayat Imam Muslim penyebutan dua kali takbir di awal. Nah, riwayat yang menyebutkan empat kali takbir di awal lebih kuat. Lebih kuat dibandingkan penyebutan dua kali. Kenapa? Pertama, Imam An-Nasa'i mengeluarkan hadis dari jalan syekhnya Imam Muslim pula dengan menyebutkan bitarbi'i takbir, empat kali takbir. Nah, Imam An-Nasa'i sendiri juga meriwayatkan dengan jalurnya Imam Muslim disebutkan empat. Nah, empat kali takbir. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan juga di riwayat selain Imam Muslim, Imam Ahmad, kemudian Ashabus Sunan yang empat, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, semuanya menyebutkan apa? Empat. Nah, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, wa rawahul khamsah fadakaruhu murabba'ah. Nah, lima imam dalam kitab hadis-hadisnya menyebutkan semuanya empat kali penyebutan takbir. Ya, khanizakullah, ini menunjukkan ya, penyebutan yang empat kali lebih kuat. Alasan yang ketiga juga Al-Imam Qadhi Iyad menyebutkan bahkan di sebagian jalur nah periwayatan Sahih Muslim sendiri, periwayatan Sahih Muslim sendiri dari jalan Al-Farisi itu disebutkan arba marrat, 4 kali juga. 4 kali. Nah. Kemudian lebih-lebih lagi yang memperkuat 4 kali yakni lebih cocok, lebih sesuai dengan riwayat Abdullah bin Zaid. Nah, sehingga ya jazakumullah, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama dan yang kedua. Ya, pendapat yang pertama dan kedua. Nah, dan boleh mengamalkan pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Dua-duanya boleh. Adapun yang ketiga sudah kita sebutkan sisi, yakni lemahnya. Nah, walaupun ikhwan jazakumullah pada kenyataan, nah, yang pertama dengan 15 kalimat tanpa tarjih itu lebih banyak, lebih banyak. Nah, pengamalannya adalah lebih banyak sesuai dengan hadis Abdullah bin Zaid, nah, yang dilakukan oleh Bilal ketika ada. Juga diriwayatkan hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, dan disebutkan dalam Sahihul Musnad Asy-Syaikh Muqbil, kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kanal adzan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratain marratain, adalah azan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua kali itu ikhwan takbir awal yang empat kalimat itu dihitungnya dua kali, sehingga pengamalannya supaya dua kali empat kalimat itu yang dua pertama itu digandeng sebagaimana yang dua kedua, sehingga tidak dipisah-pisah Allahu Akbar berhenti kemudian Allahu Akbar, tidak, tapi disambung Allahu Akbar Allahu Akbar, ya satu nafas. Nah, Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, sebagian kan kayak diputus ya kan. Nah, jadi nyambung Allahu Akbar Allahu Akbar satu nafas. Nah, ini hadis Abdullah bin Umar mengatakan adalah azan di zaman Rasulullah SAW marotain marotain dua kali. Berarti juga syahadah asyhadu alla ilaha illallah itu dua kali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga dua kali. Menguatkan riwayat Abdullah bin Zaid. Wal iqamah marotan marotan. Sementara kalau qomat itu satu kali. Illa annahu yakul qad qamatis shalah marotain. Kecuali ketika ya muadzin mengatakan qad qamatis shalah itu dibaca dua kali. Nah, ini hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih menguatkan yakni kaifiatul adzan yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Naam. Sehingga di dalam pengamalannya yang pertama itu yang paling banyak. Berarti total 15 kalimat tanpa tarjih. Namun ikhwan jazakumullah, kalau ya diamalkan juga kaifiah yang kedua 19 kalimat dengan tarjih, dengan mengulang dua kalimat syahadat itu dua kali dengan yang pertama pelan kemudian yang kedua baru diulang dengan keras, ini adalah boleh. Nanti jangan kalian kaget kalau ada yang mengamalkan ya, ini adzan ala apa ini. Nah, berarti kamu perlu belajar hadis. Kalau kamu sudah belajar hadis, alhamdulillah, oh ini ada mengamalkan. Nah, adanya riwayat hadis Abil Mahdurah. Ya. Nah. Pernah Dengar? Diamalkan? Belum pernah? Mau ngamalkan di musholanya atau di masjidnya? Gegeran nanti orang kampung. Ya. Diajarkan dulu supaya enggak kaget mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-22 kata beliau, "Fas-shawabu madhhabu ahli al-hadis." Yang benar adalah madhabnya, pendapatnya ahli al-hadis. "Wa man wafaqahum," dan orang-orang yang mencocoki mereka. "Wa huwa taswihu kulli ma tsabata fi dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Membolehkan semua riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang sahih. "La yakrahuna syai'an min dzalik." Mereka tidak membencinya. Diamalkan riwayat yakni Abdullah bin Zaid, diamalkan riwayat Abil Mahdurah, juga diamalkan. Riwayat Abil Mahdurah ada dua, yakni takbirnya 4 kali, ada yang takbirnya 2 kali. Namun yang takbirnya 2 kali itu ada, yakni tidak kuat. Yang lebih kuat adalah yang 4 kali. Maka itu yang diamalkan. Sehingga beliau juga mengatakan di jilid yang sama, jilid yang ke-22 kata beliau, "Fakullu wahidin min adani Bilal wa Abi Mahdurah sunnah." Masing-masing adzannya Bilal, adzannya Bilal yang berarti yang dilaksanakan adalah sesuai riwayat siapa? Abdullah bin Zaid. Begitu juga yakni adzannya Abil Mahdurah yang diajari oleh Rasulullah SAW, masing-masingnya adalah sunnah. Abil Mahdurah dengan tarji, dengan mengulang 2 kalimat syahadat menjadi 8 kalimat. 6. Fasyawa'un rajja'al mu'adzin fil adzan aw lam yurajji. Baik dia tarji ketika adzan ataupun tidak tarji, masing-masingnya adalah boleh. 6. Sesuai sunnah. Wasyawa'un ufridal iqamah aw sannaha. Begitu juga sama saja apakah dia nanti qomatnya adalah satu-satu atau dua-dua. Nanti qomat pun ada 2 cara. Akan kita sebutkan tentang kaifiat iqamah. Ada 2 cara. Yaitu dengan genap seperti adzan. Seperti adzan. Nah. Walaupun yang banyak diamalkan adalah satu-satu. Kecuali bacaan qodqa mati shalah baru 2. Faqad ahsana wa taba sunnah. Sungguh dia telah berbuat baik dan mengikuti sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang kedua halaman 389 beliau mengatakan, "Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu sanna ta'dina bitarji' wa bighairi tarji' wa syara' al-iqamah masna wa furada." Kata Al-Imam Al-Qayyim, telah datang secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya disunnahkan ketika azan itu dengan tarji, mengulang syahadat, wa bighairi tarji, dan juga tanpa mengulangnya itu dalam azan, dan juga mensyariatkan iqamah 2 kali 2-2, boleh juga 1-1. Nah, ini keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim. Sehingga Al-Imam Qudamah di dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan, "Wa hadza min ikhtilafil mubah." Ini adalah termasuk berbeda yang dibolehkan. Ya, perbedaan yang boleh karena masing-masing ada dalil yang sahih. "Fa in rajja'a fala ba'sa bi." Kalau adzannya itu dengan tarjih, mengulang 2 kalimat syahadah, maka tidak mengapa. Nasale Ahmad, Imam Ahmad berpendapat demikian. Wa kadzalika qala Ishaq, begitu juga Imam Ishaq Ibnu Rahuyah. Fa innal amrayn kilahuma fasahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dua-duanya telah datang secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan izinullah. Dan ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, dirajihkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, dan juga sebelum mereka adalah seperti Imam Syaukani, Imam Sunani, dan mayoritas ahlul hadis. Mayoritas ahlul hadis berpendapat demikian. Nah, selesai tentang kaifiatul adzan. Ada berapa kaifiat? Dua. Bedanya adalah bitarjih dan bighairi tarjih. Itu saja. Dengan mengulang dua kalimat syahadah, satunya tidak mengulang dua kalimat syahadah. Nah, yang paling banyak adalah tanpa mengulang dua kalimat syahadah, artinya empat. Langsung dibaca keras. Kalau tarjih itu tadi pertama dibaca pelan baru keras. Sekarang kedua, masalah kedua, kaifiatul iqamah. Tata cara iqamah. Jumhur ulama berpendapat ikhwan wa jazakumullah bahwasanya iqamah itu adalah dengan ganjil, tidak genap, kecuali pada lafaz qad qamatish shalah, itu baru genap dua kali. Nah, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid juga yang telah kita baca. Nah, begitu juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Umira Bilal ayat fa'al adan wa yutira liqamah illa liqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adan dan mengganjilkan qamat, kecuali bacaan qamatnya sendiri adalah genap. Qad qamatish shalah. Ini pendapat jumhur. Ini juga mazhabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Az-Zuhri, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Ishaq, Ibnu Rahuya dan selain mereka. Dalilnya sekali lagi hadis Anas, begitu juga hadis Abdullah bin Zaid. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik, ya ini qomat itu 10 kalimat totalnya. Yaitu menjadikan ucapan qad qamatish shalah itu satu kali saja. Qad qamatish shalahnya justru satu kali. Dalilnya adalah hadis yang berbunyi wa yutirul iqamah, dan mengganjilkan iqamah. Nah, wa yutirul iqamah sehingga masuk umuman, kan dalam lafaz yang lain umira Bilal ayas fa'al adhan wa yutirul iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adhan dan mengganjilkan iqamah, termasuk bacaan qomat sendiri, qad qamatish shalah. Namun pendapat ini Imam Az-Zahmullah dibantah dengan adanya lafaz hadis yang disebutkan muqayyad, ada batasan di situ. Illa iqamah, kecuali kalimat iqamah sendiri, yaitu qad qamatish shalah digenapkan. Nah, sehingga pendapat yang kedua ini adalah lemah. Pendapat yang ketiga, ini adalah pendapatnya Imam Ibn Mubarak, Imam Tsauri, Abu Hanifah, yakni boleh menggenapkan. Ya, dibaca genap semuanya. Seperti adzan. Nah, seperti adzan kecuali takbir yang awal tetap dua saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai akhir. Semuanya dua-dua, ya. Yang terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, sama. Bedanya dua-dua diulang, ya. Ini pendapat yang ketiga. Jawaz tasnya tilqamah, boleh dua-dua dalam qamah. Sehingga semuanya menjadi 17 kalimat. 17 kalimat. Nah. Dua takbir, ya. Dua syahadat sudah berapa? 6. Ya kan? Kemudian khayal sholah, khayal falah, 4, 10, ya. Kemudian qad qomati sholah, 2, berarti 12, Allahu Akbar 2 kali, 14, la ilaha illallah sekali, takbir yang pertama berarti 4, takbir yang pertama 4, sama dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4, jadi 17 semuanya. Dalilnya adalah hadis Abil Mahdzurah yang disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, juga Ibnu Huzaimah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamaul iqamah sab'a asrata kalimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari beliau iqamah 17 kalimat, 17 kalimat. Fadzakarahu misla adzan Abdullah bin Zaid. Beliau menyebutkan seperti adanya Abdullah bin Zaid. Wa ziyadah ditambah qad qamatish shalah marratain. Qad qamatish shalah 2 kali. Nah, sama dengan adzan, di mana adzan semuanya 15. Ya kan? Kalimat ditambah 2 iqamah qad qamatish shalah, qad qamatish shalah dan 17 totalnya. Nah, maka dalam hal ini ikhwan, pendapat yang kuat adalah boleh mengamalkan pendapat yang pertama, begitu juga pendapat yang ketiga. Nah, yang lemah adalah pendapat yang kedua, yaitu semuanya ganjil. Termasuk qada qamati sholahnya juga ganjil. Ini yang lemah. Yang boleh diamalkan kaifiyah iqamah adalah yang pertama dan yang ketiga. Kalau yang pertama adalah semuanya ganjil kecuali qad qamatish shalah 2 kali. Yang pendapat yang ketiga adalah semuanya genap, ya, mengulang sehingga menjadi 17 kalimat. 17 kalimat. Seperti adzan ditambah qad qamatish shalah 2 kali. Walaupun cara yang pertama itu lebih banyak pengamalannya berdasarkan hadis Anas. Dan itu yang masyhur. Umira Bilal ayasfal adzan wa yutiral iqamah ilal iqamah. Ai qalahu qad qamatish shalah. Ini muttafaqun alaih. Ini yang lebih banyak pengamalannya karena hadis Anas ini. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Nah, iqamah. Begitu juga tata cara yang pertama itu lebih banyak pengamalannya juga berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar di mana dalam hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, beliau mengatakan kanal adzan ala ahdi Rasulillah marratain marratain wal iqamah marratan marratan illa annahu ayyakul qad qamatish shalah marratain. Kata Abdullah bin Umar, adzan di zamannya Rasulullah itu dua kali, sedangkan kalau iqamah itu satu kali, kecuali ucapan muadzin qad qamatish shalah dibaca dua kali. Ini menunjukkan berarti mayoritasnya, kebanyakannya yang diamalkan adalah iqamah itu sekali-sekali, kecuali qad qamatish shalah dibaca dua kali. Sebagaimana hari-hari kita juga mayoritas yang dikerjakan itu. Cuman mungkin di masjid, satu masjid belum pernah mengalami cara yang kedua. Berarti seakan-akan cuman ada satu cara saja. Boleh kamu amalkan nanti. Ya, lebih bagus ajarkan dulu supaya jamaahnya tidak kaget. Nah, supaya tidak dituduh bahwa ajaran baru apa lagi ini. Nah, kok adzan dua kali digabung dengan qomat. Cuman ikhwan jazakumullah, Al-Imam Ibnu Huzaimah memberikan faedah. Ya. Adzan ada dua cara, iqamah dengan adzan juga dua cara. Cuman kata beliau, Al-Imam Ibnu Huzaimah, hadza min jinsil ikhtilafil mubah. Ini termasuk perbedaan yang boleh. Fa mubah ayu adzinal muadzin wa yurajji fil adzan wa yusnil iqamah. Boleh seorang azan itu dengan tarjih mengulang apa? Ya ini syahadah itu 4 kali saja. Wa yusnil iqamah, dan boleh dua kali iqamahnya. Wa mubah ayusnil adzan, boleh juga. Nah, dua kali azan wa yufridul iqamah, dan iqamahnya satu kali. Ya, adanya tanpa tarjih dan qomatnya satu kali. Kata beliau, insaha kullul amrain, karena masing-masingnya sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma tasniatul adzan wal iqamah falam yasbut. Adapun ya, kalau kamu adanya dua kali. Nah, kemudian qomatnya juga dua kali. Ini yang tidak datang riwayatnya. Ya. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Jadi kalau kamu azannya itu dua kali, maka qomatnya satu kali. Seperti yang ada pada kita. Kalau azannya kamu pakai tarjih, nah silahkan qomat nanti pakai dua kali semuanya. Itu keterangan Al-Imam Ibnu Huzaimah. Ya. Ini hamdzakumullah, pembahasan tentang kaifiatul adzan wal iqamah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan tentang yakni kaifiat adzan fajar pada taswib, bacaan taswib. Bacaan tahfidz itu adalah as-salatu khairum minan naum. Mana yang rajih? Apakah itu di azan pertama ya, ataukah di azan kedua? Azan kedua ini salat subuh, ataukah di azan pertama? Nah, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sahur ya. Cara menjawab azan. Nanti qad qamatish shalahnya. Iya. Yeah. Cara menjawab azan. Yeah. Baik, insyaallah nanti dibahas. Ya. Yeah. Atau dilanjut sampai jam 12. Nah, ada hayal shalah itu kalau untuk zuhur dan asar, mungkin hanya kenapa lafal qad qamatish shalah lebih lazim? Kenapa ditambah azim? Oh, begitu. Ada tambahan. Zuhur, asar, bisa cuma Nah, jadi yang pendapat yang kuat itu adalah la haula wala quwata illa billah. Iya, pada hayat salah dan tapi itu untuk harus ditambah. Nah, nanti kita lihat riwayatnya ya. Tambahan itu apakah sahih ataukah tidak. Nah, yang sahih adalah ya ini tanpa ada tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, atta bi'ta qadar subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaihi.